ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon menyelimuti permukaan bumi kita. Dukhon ini apa? Dukhon ini suatu peristiwa yang teramat sangat dahsyat di muka bumi. Satu bumi akan ditutupi oleh kabut yang teramat sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, manusia di muka bumi tidak dapat melihat matahari sama sekali selama 40 hari 40 malam. Orang tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menandakan waktu demi waktu sholat masuk?" Nabi mengatakan, "Takdiruna laha qadraha." Kalian kira-kirakan saja waktu sholat. Saking tebalnya, kata Rasulullah, siapapun yang berusaha mendekatkan telapak tangannya ke arah wajahnya seperti ini, membesarkan matanya, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa. Lamanya berapa, Pak? 40 hari, 40 malam. Gelap gulita muka bumi ini. Kalau hanya sekedar gelap gulita sih it's okay lah. Tapi masalahnya, kabut debu ini panas, Pak. Panas. Saking panasnya, kata Rasulullah. Orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh, kulitnya akan meleleh, melepuh, seolah-olah dimasukkan ke dalam oven. Di dalam hadis dengan sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, Rasulullah bersabda, orang-orang kafir akan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya. Dari mulutnya akan mengeluarkan asap, dari lubang duburnya mengeluarkan asap. Biji mata mereka seolah mau lepas dan keluar saking panasnya. Dada mereka seperti hangus terbakar. Tapi ini orang kafir yang gak sempat menyelamatkan diri ya. Adapun kata Rasulullah, orang Islam yang hobi buat dosa sebelum itu terjadi, minim amal solehnya sebelum ini terjadi, sama menderitanya seperti orang kafir. Hanya melalui penderitaan ini dosa-dosa mereka Allah angkat semua. Tapi orang beriman yang amal solehnya sebelum ini terjadi banyak, amal solehnya banyak sebelum ini terjadi, dia melewati dukhon 40 hari 40 malam itu dalam keadaan selamat. Ketika matahari kembali nampak, bumi kembali terang, orang-orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja. Biar orang kafir yang kemarinnya sebelum kejadian dukhon cakep-cakep, cantik-cantik, miswat-miswat dan segala macamnya, ketika ini telah berlalu, mereka seperti zombie-zombie yang berjalan. Wajah mereka, bentuk mereka terjadi perubahan yang menjelek. Yang jelek, Pak. Maaf kaum muslimin yang kami muliakan, kalau pernah Bapak menyaksikan Lord of the Ring, pernah menyaksikan bagaimana Orc, bala tentara yang jahat-jahat itu, ilustrasi itu mereka ambil dari hadis. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dukhon ini 40 hari 40 malam. Kapankah dukhon akan terjadi? Kapan dukhon akan terjadi? Ingat hadisnya tadi. Butiran pertama itu baru akan keluar kalau simpulnya diputus. Simpul itu apa? Dengarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas berikut ini. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Semalaman saya tidak bisa tidur. Muridnya ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai tuan guru? Beliau mengatakan, karena sahabat-sahabat kami mengatakan malam tadi mereka melihat meteor sudah melintas di atas bumi kita. Kemungkinan besok terjadi dukhon. Berarti dengan ini terbongkar satu rahasia. Bahwa simpul yang diputuskan itu adalah meteor menghantam bumi. Dan meteor menghantam bumi ini Allah sebutkan di 5 surat di akhir zaman. Bukan kiamat ya Pak ya. Di akhir zaman menjelang kiamat bumi kita akan mengalami hantaman serangan meteor. Surat Saba, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, surat At-Tur, dan surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Di 5 suratnya Allah menggambarkan peristiwa besar nanti menghantam bumi menjelang kiamat. Hantaman meteor. Ada apa dengan kekuatan meteor sehingga dia mampu menjadikan hasil seperti itu? Sebelum saya sampaikan bagaimana kekuatan meteor secara ilmiah, tuan-tuan, puan-puan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita simak bagaimana pernyataan NASA Amerika Serikat 43 tahun yang lalu dan pernyataan mereka di pertengahan 2012. Mereka mengatakan bumi kita 2013 nanti akan mulai memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Memang meteornya betul-betul melaju dengan jumlah yang sangat banyak dalam bentuk kecepatan yang sangat laju. 120 ribu kilometer per jam meteor itu melesat di ruang angkasa. Dan itu ada jalurnya resmi. Meteor semua. Bumi kita melintas. Kebayang nggak betapa berbahayanya posisi bumi kita? Melintas di arus sungai meteor. Ternyata pas 2013, Pak, 3 meteor masuk ke bumi kita. Masih ingatkah? Lihat di YouTube masih ada tuh. Tanggal 15 Februari. Meteor pertama masuk di, nasib baiknya jatuh di Siberia, Rusia. Di Danau Es. Berat meteor itu adalah 10 ribu ton. 30 ribu gedung, rumah-rumah yang ada kacanya langsung hancur kaca-kaca itu. 1.200 korban. Untung jatuhnya di Danau Es, Pak. Sehingga danau itu menggelegak berapi seolah kawah yang berapi sedang aktif. Meteor kedua jatuh di Argentina. Di malam hari, hari Minggu, Pak, tanggal 14 April. Catat tanggal-tanggal ini. Lihat di YouTube. Nasib baik, meteor ini cuma kecil. Sehingga dia tidak sampai ke daratan. Dia meledak di atas langit udara negara Argentina. Di malam hari itu, Pak, sedang ada konser musik raksasa. Sehingga 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga masih di tahun yang sama, 2013, jatuh di Los Angeles tanggal 7 November. Silakan masing-masing dilihat di YouTube. Berikutnya 2014, 2015, bumi kita, masing-masing negara di malam hari bisa melihat lintasan ratusan ribu meteor yang sangat banyak. Subhanallah. Sekarang kita ada di 2016 dan menuju akhir. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, simak bagaimana Rasul menyebutkan, dan ini rahasia, kenapa Amerika Serikat di akhir 2012 telah merampungkan pengerjaan bunker raksasa mereka yang keenam. Yang keenam loh, Pak. Satu bunker itu kedalamannya dari 30 meter sampai 300 meter. Dan satu bunker ini dapat menampung manusia sejumlah 500 ribu manusia. Dan telah dilengkapi fasilitas hidup, baik energi cadangan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, termasuk ya, termasuk makanan yang dapat bertahan untuk dikonsumsi 500 ribu manusia selama satu tahun. Sudah enam bunker loh, Pak, mereka buat. Allahu Akbar, ternyata Rusia tidak mau kalah. Rusia telah menyelesaikan 3 bunker raksasa mereka. Cina juga telah menyelesaikan bunker-bunker mereka. Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Australia, bahkan negara kita yang terdekat, pusat Yahudi Asia Tenggara itu Singapura. Ya. Ini telah menyelesaikan 10 tahun yang lalu, Pak, satu bunker raksasa mereka di bawah tanah yang dapat menampung 250 ribu manusia. Indonesia ada punya bunker belum? Oke, kalau gitu bagi orang-orang beriman, semoga kita yakin bunker kita hanyalah Allah. Semoga saja ketika meteornya jatuh tepat di atas bunker Amerika. Selesai. Kenapa mereka mempersiapkan bunker, Pak? Persis dalam hadis Nabi. Jadi saya sangat yakin, Pak, sesuai dengan Al-Quran, orang Yahudi dan Nasrani itu benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak-anak kandung mereka. Hadis-hadis Nabi itu mereka percaya 100%, Pak. Mereka yang persiapkannya. Nanti di luar ada buku, Pak. Ada buku tebal, inilah Al-Mahdi dengan huru-hara akhir zaman. Tolong nanti dilihat, ada hadisnya Nabi mengatakan, menjelang meteor jatuh, menyebabkan duhan ini terjadi, 40 hari 40 malam itu, Rasul bersabda, di latas langit kamu selama 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu, kamu akan melihat ada melintas, mengelilingi bumi kamu, satu bumi bisa melihat, seluruhnya satu bumi bisa melihat, ada bintang berekor yang berkeliling di atas langit kamu. Jika kamu sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah, segeralah persiapkan makanan untuk dirimu dan keluarga kamu yang dapat bertahan selama satu tahun, kata Rasulullah. Hadis ini Amerika yang siapkan, Rusia yang siapkan. Orang Indonesia asyik bergaduh aja. Mereka udah siap sekarang, Bapak. Kenapa? Michel Penn menjelaskan. Michel Penn ini seorang pakar astronomi dunia, mengatakan dampak daripada meteor, ya. Meteor yang melaju-laju di luar angkasa kita ini, besarnya beda-beda. Kecil besar berbeda-beda. Dan kekuatan ledakannya tergantung kepada berapa besarnya meteor itu. Kalau garis diameter satu meteor yang menghantam bumi, sementara bumi kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang, ya, peluang bumi kita mengenai hantaman itu, menurut NASA Amerika ada 1.300 meteor yang akan menghantam bumi. Bahkan di Oktober yang akan datang 2017, Ada satu meteor yang melaju ke arah perjalanan yang akan ditempuh oleh bumi kita. Wallahu alam. Apakah akan menimpa bumi kita atau bagaimana? Yang jelas peluang yang besar-besar ini ada. Terus kita lanjut. Garis diameter 2 km saja. Maka apabila dia menghantam bumi kita, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah meledak dan dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Bukan 2-3 kali lipat, Pak. 1 juta kali lipat. Kalau meteor tersebut jatuhnya ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau ke kutub selatan, maka kutub ini, gunung es abadi itu akan langsung meleleh, Pak. Air laut naik ke permukaan 7 meter lagi. Kota-kota besar yang dibangun di tepian pantai akan tenggelam forever. Selama-lamanya. Chicago, New York, Florida, New Zealand, termasuk Jakarta, Kuala Lumpur, Jepang, ya. Sebut saja suka hati. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang tepat dengan teori yang diceritakan oleh Rasulullah, ya. Kalau jatuhnya ke daratan, ini yang tepat dengan ayat, terjadi duhon. Kenapa? Ini meteor, ini apa, Pak? Ini apa? Umpamanya meteor. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, ya. Ketika dia melaju terus jatuh ke daratan, titik tempat jatuhnya, radius 100 sampai 200 km, ini seluruh makhluk yang bernyawa, makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Bumi mengalami cekungan yang dalam. Partikel-partikel bumi akibat ledakan ini membumbung ke udara. Menjadi partikel-partikel yang membuat gelap seluruh langit segelap-gelapnya, dan partikel-partikel itu panas, Pak. Gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan cepat bumi ini terbungkus oleh duhon. Semua bumi ini menjadi gelap. Dan itu panas loh, Pak. Itu saja, walaupun nggak ke kutub utara, kutub selatan jatuhnya, 40 hari 40 malam panas, nyampe nggak duhon ini ke kutub utara, kutub selatan? Maka akan tetap meleleh. Wajar kata Nabi, nanti di akhir zaman, kalian akan menyaksikan banyaknya negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam dan hujan meteor. Serta banyak yang berubah bentuk. Sahabat-sahabat bertanya, kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar dan digandrungi di mana-mana. Wa syuribatil khumur, apabila khamar, minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan dan beredar di mana-mana. Tiga-tiga ini udah apa belum? Ya, tanda-tandanya sudah nampak. Apalagi sekarang sudah ada bonbon-bonbon yang harga seribuan dengan macam-macam model yang menarik. Itu khusus untuk anak-anak, Pak. Dari narkoba seluruhnya. Belum lagi tingkat negara istana kita saja sudah tos-tosan dengan khamar. Di mana-mana sangat mudah didapatkan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pertanda bahwa welcome to asteroid. Selamat datang, wahai meteor. Karena manusia sudah mempersembahkan persembahan-persembahan sesajennya dari tiga tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi, Rasul mengatakan, saat duhon itu terjadi, kalian tidak lama kemudian kembali ke zaman tidak ada teknologi. Habis dan musnah semua teknologi. Persis seperti kata Albert Einstein. Perang dunia ketiga nanti kalian semua sudah perang dengan senjata manual. Semua teknologi canggih yang hari ini kalian buat tidak bisa dipakai pada saat itu. Steve Jobs juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Setelah nanti saya tidak ada, tak lama kemudian kalian semua kembali ke zaman batu. Ini pernyataan orang-orang yang bukan peramal, Pak. Tapi para saintis, para ilmuwan, yang orang-orang kaya. Baik kaum muslimin, ternyata Michel Pan menjelaskan kembali. Meteor tadi, Pak, mengandung siderit. Siderit inilah kandungan zat besi. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, maka bagian lapisan luarnya akan terbakar dan dia bergetar, ya, mengeluarkan asap yang sangat tebal. Bagian yang terbakar itu, Pak, akan menjadi percikan-percikan halus yang lepas. Dan ini menjadi hujan meteor kecil, Pak. Kalau Bapak pernah melihat di kiamat 2012, ada meteor yang kecil-kecil yang menembus gedung-gedung, bukit-bukit, segala macamnya. Itu adalah partikel-partikel kecil daripada meteor besar ini. Sementara yang besarnya mengandung siderit. Saat siderit ini terus melakukan penetrasi yang sangat ekstrim menembus atmosfer bumi kita, dia akan menimbulkan medan magnet yang teramat sangat kuat. Dampaknya adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi. Maka mobil-mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa di-starter lagi, Pak. Pesawat juga nggak bisa terbang. Kapal, kereta api, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, seluruhnya akan berhenti berfungsi. Yang mengerikan adalah pesawat yang sedang terbang langsung musnah semua teknologi, Pak. Dan juga siderit ini akan menghasilkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Dampaknya menjadikan listrik akan padam secara permanen untuk selama-lamanya. Dan seluruh sinyal-sinyal yang ada, satelit yang ada tidak berfungsi sama sekali, hilang dibuatnya. Itulah dia zaman di mana Nabi mengatakan tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan kalian akan menunggang kuda-kuda perang kalian. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dulu pengajian kita.